justru Nabi Ibrahim enggak mempan dibakar oleh Raja Namrud, karena di dalam tubuh Nabi Ibrahim terdapat nur Nabi kita Muhammad. Tuh, makanya Nabi Ibrahim pas dibakar kok menajam Raja Namrud itu, Allah bilang sama api, ya naruh kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, demi penghormatan engkau ke Nabi Ibrahim, janganlah kau panas, adem semua. Naru isim nakiroh, umum. Jadi seluruh api yang ada di dunia waktu itu gak ada yang panas, Pak. Ada nenek-nenek masak 3 jam kagak matang-matang, apinya kagak panas. Maka ini ayat boleh diamalin buat ibu-ibu yang rajin depan kompor. Depan kompor baca nih ayat kok, berganti nama Ibrahimnya sama nama kita. Nama kita Khadijah. Depan kompor baca, ya naru kuni bardan wasalaman ala Khadijah. Pegang itu api, insya Allah. Lepuh. Angus-angus deh. Hebatnya Nabi Zainal Abidin. Yang kedua, kenapa Rasul dikatakan penghias para nabi? Nabinya belum lahir, ceritanya udah dari dulu, Pak. Ini kita kumpul sejarah dulu, Pak, ya. Nabinya belum lahir, ceritanya udah ada duluan. Di mana kita tahu? Rawi. Di rawi sering kita baca, Analto ibni yasar anka ambil ahbar, qala allamani abi taurata illa sibran wahidan, kana yakhtimuhu wa yudkhiluhu sunduk, falamma mata abi fatahtuhu, فَإِذَا بِهِ نَبِيٌّ يَخْرُجُ آخِرَ الزَّمَانِ مَوْلِدُهُ بِمَكَّةِ وَهِجْرَتُهُ بِالْمَدِينَةِ وَسُلْطَانُهُ بِالشَّامِ. Hari Rabi ada. Dulu sebelum Nabi lahir, Bu, ada yang namanya Yasar, Bang. Yasar itu ahli Taurat. Dia hafal kitab Taurat. Makanya diajarin sama anaknya yang namanya Anto. RW Anto. Gimana RW? Kalau bahasa kita begini nih, toh lu pelajarin ya kitab Taurat ya sampai khatam total. Illa sibran wahidan, kecuali yang selembar. Yang selembar lu jangan pelajarin. Ngapain? Wa yudkhiluhu sunduk, masukin ke dalam kotak kunci rapat-rapat. Cuma anak lu kan dengar kata, Bang. Kalau kata bapaknya simpen, simpen. Bocah dulu mendengar kata, kalau kata bapaknya jangan, jangan. Diplototin sama orang tua, tuh bapak. Anak lu mah, kalau ngelawan. Takut kita diplototin bapak. Bocah dulu. Bocah sekarang, jangan kita plototin, Bang. Kita omelin, tenggorokan bapaknya di lomok. Kenapa lu, Bang? Kenapa lu, Bang? Nah, kalau bocah dulu mendengar kata, kalau kata bapaknya jangan, jangan. Falamma mata abi fatahtuhu, ketika bapaknya meninggal dunia, Yasar meninggal, itu kotak dibuka sama anaknya. Ternyata yang selembar itu, Bu, di dalam kitab Taurat tertulis bakalan datang satu zaman nanti seorang pemimpin besar lahirnya di kota Makkah, hijrahnya ke kota Madinah. Jauh sebelum Nabi lahir, cerita sama kenyataan sama. Kalau meleset dan derajat, prediksinya tepat. Kalau kita prediksi kita meleset mulu. Pada bapak-bapak lagi ngambul aja, bininya buting 9 bulan, ngomong aja sama aja. Kulihat ini bini gue nih, kalau beranak ntar, pasti anak gue putih, bersih kulitnya. Bapaknya emaknya putih, pas keluar luntungnya. Prediksinya meleset. Prediksinya meleset. Ternyata begini yang ngidam kayak orang negro. Oh, terus hebatnya Nabi Zainal Abidin. Yang ketiga, singkat, lapar perut. Kenapa Rasul dikatakan Zainal Abidin? Di mana-mana musuh gak demen sama kita, tapi Rasulullah musuhnya demen. Musuh kita siapa, Bu? Pak, setan, jin, belis. Ini orang dulu ngomong belis. Wah, jin. Dulu sebelum Nabi lahir ada yang namanya Suhad bin Qorib. Ini Suhad bin Qorib demen banget ngumpulin jin, bang. Jinnya banyak banget. Kalau sekarang disebut pemburu hantu kali. Jinnya banyak. Cuman pemburu hantu tukang bohong. Nangkap jin masih ke botol. Kita kan kenceng banget. Temen dua belakang gorong-gorong. Iya. Lalu kita pakai tangan pakai gorong-gorong. Ini Suhad bin Qorib, jinnya banyak banget. 3 hari sebelum Nabi lahir, jinnya pada baca selamat. Bushra lana nilal muna zalal ana wa fal hana. Jin pada baca selamat. Suhad bin Qorib kaget, waduh jin gua stres ini. Siapa yang diselamatin, orang belum ada. Bayangin Nabi mau lahir, jin pada baca selamat. Maka kalau ada orang yang kedepan mulid, kedepan selawat, itu orang manusia yang lebih jaring daripada jin. Kedepan gerandong, gerandong, ruwa, bebegi, kegelangan. Sudah goyang, goyang, goyang, goyang. Banyak parah. Banyak selawat, mbak. Selawat, mbak. Selawat. Makanya emak kita tuh, orang tua lu, ngkong kita berkah. Mama selawat gak pernah lepas. Lihat emak kita tuh, mau masak, selawat dibaca. Ingat mau nyuci pakai selawat, emak kita mas selawatan ibadah mau masak bikin sambel, makanya orang lu masakan sedap-sedap. Orang lu mau masak kok api, rambutnya cakep ditutup kayak gunungan, maka jarang kejatuhan rambut masakannya. Sambil selawat ya nak goreng tempe ya pakai selawat ya Muhaimin ya salam. Salimna wal muslimin linnabi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Enak selawatan orang-orang dulu. Enakan baca selawat tempe nyangus. Terus lakinya makan marah-marah. Nyaluh apa tempe nyangus? Ini gara-gara Muhaimin bang. Lakinya nanya, Muhaimin orang mana? Bukan nama orang, bang. Nama selawat. Oh, lu goreng tempe sambil baca selawat? Iya, bang. Mari gua makan tempe. Itu-itu gua makan tempe selawat. Enggak jadi berantem, kok. Ini orang sekarang, bang. Perempuan boleh masak, nyanyi, goreng tempe, nyanyi, rambut beriak, kokong berbuk. Lagi untuk pulang-pulang sambil goreng tempe, nyanyi, wanita. Mana pasti tahan apabila suami ringan tangan kau siksa aku kau cerai aku setelah kau punya istri baru. Lakinya denger kagak jadi masak kompor tendang-tendang di angin melaka. Diribut berantem kok. Coba kalau pakai selawat jadi adem kagak bakal ribut berantem sama laki kita. Ngomong aja melaki bang, emang lu deketnya gak perlu dari mana. Ayo kita berantem. Tapi sebelum berantem selawatan dulu. Gak jadi berantem. Lakinya namanya Ahmad. Ditunjuk aja sama bininya. Ahmad ya Ahmad. Gak jadi berantem kok. Ininya Rodia, lakinya Bayas. Rodia ya dawalaya. Agak jadi berantem kok. Jadi bawa marawis. Ya Allah. Ini maafin gurunya ngajak nenek-nenek buat awal. Ini salah undang ustaz kali orang. Jangan salahin saya kok, salahin panitia. Berani-beraninya aja ngundang Ustaz PA begini. Oh, selawat mbak. Selawat mbak. Satu-satunya Nabi, satu-satunya Rasul, satu-satunya pemimpin dunia yang disebut namanya berpahala hanya baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Nabi kita, Zainal Abidin. Yang kedua, oh, benar-benar udah. Lu pinggang lagi pukul kok. Ya, baru kali ini ketemu ada bangku, gak ada meja. punya saya. Tidak tahu. Beli bunga mungkin. Kalau saya bisa tanya, ada respeknya. Tidak apa-apa, Bang. Boleh. Makasih dulu ya. Makasih air begini, Bu. Jadi kagak ngerasa ustad. Jadi ngerasa kayak dukun sembuh. Dibagian kedegung ke aras, kedegung ke aras. Aku gak ke waras pulang. Aduh. Ada bening banget lagi. Gitar yang cupang itu gini, Bu. Ya, emang lagi ngibur mak-mak. Tawa aja, mak, gak apa-apa. Orang yang kagak mau tawa cuma dua, mak. Kok banyak mau tawa dua orang. Satu sakit, kedua utama baca. Baca bismillah dulu, poknya. Yang penting dari saya kalau mau minum, baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak ada manis-manisnya gitu. Kalau kata guru saya, kalau emang masih haus, minum lagi. Alhamdulillah. Unik banget, kok. Ya, mau jadinya air putih doang, kan? Jadi, gak apa-apa. Unik, kok. Ini kecil aja, gak berwarna, kok. Ada, ya, Rina. Pinggang lagi pukul, kurang air. Terus ini. Tahu pakai minggu begitu. Loadingnya lama. Bu, terus Zainal Anbiya. Yang kedua, kenapa Rasulullah dikatakan Zainal Anbiya? Yang kedua, ada dikatakan Azkal Azkia, manusia paling bersih di antara yang bersih. Rasulullah Azgal Az. Kenapa paling bersih? Bu, Pak, mohon maaf ya. Kita kalau kemana-mana kan bawa kotoran dalam perut. Ini kotoran kita di perut banyak nih. Kemana nih kita bawa? Banyak kotoran dalam perut. Tapi Rasulullah, mohon maaf, Rasulullah kalau buang air tehnya hilang. Nabi buang air tehnya hilang. Saya juga tahu di sini banyak ya kalau buang air tanya gila. Buang air pinggir kali. Itu bukan hilang kok, hanyut. Oh. Waktu perang Badar Rasulullah pengen buang air. Sahabat ngomong, Nabi udah sini aja buang airnya. Jangan kemana-mana, saya aling-alingin pakai kain, pakai sorban. Rupanya ini sahabat penasaran, Bang, pengen tahu juga bagaimana sih bentuk kainnya Nabi. Di tangan lain, kelar Rasulullah buang air, sahabat nengok ke belakang, boro-boro ada, bekasnya aja gak ada. Kenapa? Karena Rasulullah ya miskin, waktibi. Rasulullah badannya bau minyak misik, laler nemplok di badan Rasulullah nyerosot. Lain sama kita, laler nemplok di badan kita nyarang, bau. Makanya Siti Aisyah istri beliau tuh kalau Rasulullah pulang dari mana-mana keringatnya dilapin sama Siti Aisyah. Habis dilapin diciumin sama Siti Aisyah. Makanya kita kalau kan bakti melaki begitu kok. Laki pulang dari mana-mana, apalagi habis macul tuh. Langsung aja tarik sini, Bang. Banyak fisik, Bang. Rasanya bawa perengus, perengus. Baru biasa dah hebatnya Nabi Zainal Anbiya Azkal Azkia. Makanya kalau cerita Nabi gak ada habis-habisnya, kok intinya makelar mulid biar ada peningkatan ibadah. Musola kita cakep, Baitur Rahim, montok keren. Saya yakin nih sholat jamaahnya penuh. Ayo kelar mulid, sholat jamaah penuh, dipenuhi musola. Ngajinya rajin, yang belum goyang ngaji habis mulid. Udah tua, udah nenek-nenek, ngapain lagi udah kok ngaji. Udah meja di jalanan, sampai mau kodain, udah tua. Nenek-nenek pakai meja di jalanan. Jangan kan anak muda, setan aja ogah-ogah. kumpul di Majlis Salim. Kenapa bang? Rasulullah diutus ke muka bumi nyempurnain akhlak. Akhlak kepada siapa? Pertama akhlak sama Allah. Akhlak sama Allah artinya ibadah. Ibadah bisa benar karena ada ilmunya. Makanya pentingnya kita ngaji. Gak ada batasnya kita ngaji. Dari mulai dibedong sampai kita dibedong lagi. Habis sudah kalau dibedong lagi. Siapa yang bedong? Amil. Ngaji, jangan pengen ngomong. Ya Tad, saya mau ngaji merepot banget. Ngomongin repot, sama juga repot bang. Dari muda kerja itu repot, punya laki, punya bini, urusin laki, bini repot, punya anak, urusin anak, repot lagi. Udah tua, punya cucu, urusin cucu, repot lagi. Lah kapan lu ngajinya? Orang kalau ngaji gak ada ruginya, nih kumpul kita ngaji begini bang. Dosa kita dirotongin. Dosa kita diusap. Diapus, ditipek, digembok. Ayo kita rabah dada kita masing-masing. Semua kita yang hadir di sini pasti punya dosa. Dosa sama orang tua, sama saudara, sama teman, tetangga, sama guru. Sudah dosa sama laki, kok masa berkabur. Nih, yang mau gak kebutuh. Dosa sama laki. Mau berangkat ngaji, laki di perintah. Biar bang, mau ngaji dulu ya, ntar kalau hujan, jemur apa katanya. Suat, ibu. Orang minta tolong, Laki-laki tidur, bangunnya salah. Bangun bang, lu lihat tau udah jam berapa. Laki-laki tidur suruhnya jam. Lagi aja yang melek ya bang ya. Pake laki yang tidur suruhnya jam. Sehnya pekerjaan lu bangun lu makanya tidur mulu. Laki nyala tuh, gua tidur aja kerja. Salah-salah aja, kerjaan lu bang tidur mulu. Lah bagus, tidur aja gua kerja. Ngaji kita dosa kita diusap. Yang kedua pahalanya gede kita ngaji ke Majlis Salim, gak ada ruginya. Datang aja ke Majlis Salim, bisa ke kagak ke datang. Guru kita ikutin, guru bawa kita, ikut bawa kita. Guru kebe, kita kebe. Guru tutup tutup. Ntar juga lama-lama bisa kok. Bisa kebe, bisa tutup. Datang doang tuh ngaji ke Majlis Salim, pahalanya sama seperti sholat sunnah 1000 rokaan. Kita buru-buru sembahyang 1000 rokaan pernah emang? 1000 rokaan. Sembahyang terawih aja niat jadwal imam. Apalagi yang 1000. Terawih itu niat jadwal imam dipajang. Wah malam ini imamnya dia terawihnya. Ya lama nih lama. Pindah ke pindah terawih. Bagaimana ya saya? Pahalanya yang kedua sama seperti kita mensolatkan jenazah 1000 jenazah. Pahalanya sama seperti kita jenguk orang sakit 1000 orang sakit. Jenguk 1000 orang sakit kok? Pernah? Kamu pakai modal jenguk orang sakit? Minimal jenguk 2 kilo. Datang rumah sakit bawa. Ini kadang-kadang jenguk orang sakit kagak bawa apa-apa. Sampai di rumah sakit buah-buah orang sakit dimakanin. Ya. Ngomong, itu kan lagi sakit Ustaz, gue udah pahit, udah makan buah tuh. Akal itu gue ngomong. Gak ada ruginya kita ngaji kok. Iya, makanya kita umat Islam tuh kudu kompak dengan ilmu, hidup jadi mudah. Orang kalau ada ilmunya gampang, mudah. Hari ini kita buktiin pakai ilmu. Saya ngomong begini nih, yang di pojokan di mana nih kedengeran saya ngomong. Kenapa? Ada ilmu. Ilmu apa? Sound system. Ini yang jauh bisa kedengeran ngomong pelan. Kan ilmu bikin mudah. Coba kalau kayak gini ya. Lecet tenggorokan kok. Nah, sebenarnya sampai kapan bang? Lapangan ribuan jamaah. Saya ngecek sound tes 1-2. Bapak-bapak, ibu-ibu yang di pojok sono kedengeran enggak? Dia nyaut. Enggak. Ya berarti kedengeran. Bapak-bapak, yang di pojok sana kedengeran enggak? Enggak, ya berarti kedengeran. Ya orangnya nyaut. PA itu dia mah. Kalau dia diem aja, tuh baru gak kedengeran ya. Kedengeran enggak Pak Abu? Enggak, enggak. Ilmu nih.

Tahu-tahu lu ngeledek aja bohong. Yang ketiga, jenis kentut yang keluarnya terpaksa. Udah kita tahan tuh kentut, keluar juga tiut. Nah, itu kepaksa bang tuh kentut. Yang keempat yang parah nih kok, kentut ekstrim. Suaranya gede, baunya luar biasa. Kenapa bisa bau Pak Ustaz? Karena habis kentut ada yang nyusul. Yang nyusulnya itu yang bikin bau. Maka dalam bahasa Mandarin disebut cepirit. Ampasnya nyusul. Nah, ayo kita ngaji. Kumpul insya Allah berkah. Ilmu dapat, ibadah jadi benar. Orang sekarang mikirnya begitu bang, yang instan, yang praktis. Agama banyak dikaitin sama akalnya doang. Kalau nyambung sama akalnya, dia ikutin. Yang kagak nyambung, dia gak ikutin. Makanya kadang-kadang orang ngomong begitu, ngapain ngaji mau ustaz begiai. Wah, udah gak zaman. Ini 2018, udah gak pantas pakai kitab. Ustaz, kiai udah gak boleh. Kenapa nanti diprediksi pak, tahun 2030, ustaz, kiai, guru bakal gulung tikar. Kenapa nanti tahun itu akan ditemukan mesin educator, mesin yang bisa ngajar. Jadi orang diajarin sama mesin. Ustaz kiai udah kepake. Sekarang aja udah kenyataan pak, orang mengaji mau ustaz gak perlu, ngapain ngaji pakai kitab. Sekarang zaman modern ada internet, tinggal buka ketik di Google, nanya apa aja nemu. Makanya ngajinya sama Google doang. Ngaji kagak nanya mulu sama ustaz. Mending nanya bener. Ustaz nanya ustaz, nanya apa lo? Saya lagi sembahyang ustaz. Terus kentut. Batal gak ustaz? Batal baul. Lu nanya pengetes gua. Bukan begitu ustaz, kalau udah batal saya mau sholat lagi, apa harus wudu lagi? Ya wudu tuh. Terus lagi wudu kira-kira saya basuh muka apa ustaz? Ya basuh muka. Nanti kembali. Itu inti pertanyaan saya mau ustaz. Enggak masuk akal ustaz. Masa yang kentut pantat yang dibasuh muka? Makanya nanya begitu bang. Saya gak ngejawab, saya balik tanya, lu kalau kentut yang malu muka lu apa pantat lu jawab? Lupa saya maksudnya malu, nah makanya muka lu dicebokin. Semua itu kan buat kita enak pak, untuk darah kita naikkan. Saya ngirim Fatihah buat yang mati, Fatihah saya sampai ke Ustaz. Jangan dijawab. Saya balik tanya sama dia, lu ngirim Fatihahnya kapan? Ya kemarin saya ngirim Ustaz, nah terus yang lu ngirim balik pulang kan ke Fatihah. Kan gak usah baca Fatihah balik pulang. Ya kalau gak balik pulang berarti nyampe. Lo gak kerja ngirin gak balik-balik. Berarti gak nyampe, bo. Kita punya HP aja di pulsanya SMS nyampe. Itu HP bikinan orang. Apalagi Fatihah, produknya Allah. Lebih nyampe lagi. Jaringan Allah lebih luas daripada jaringan Telkomsel. Indosa, kalah. Apalagi Tri, jarang nyambung. Teduh dikit sinyal hilang. Menteri nyambung sama jengkol saya rasa. Ya, juga itu. Ya, jangan salahin saya, salahin panitia. Memang undang begini ya. Tapi alhamdulillah sih pada tawa semua. Jadi kita PA berjamaah ya. Gak usah diangkat, pahala dapat kumpul di majlis taklim. Ini akhlak kepada Allah berarti ibadah. Ibadah bisa benar lantaran pakai ilmu. Ngaji, ramein, pengajian. Yang pertama. Yang kedua, akhlak kepada siapa? Akhlak kepada sesama. Kita ini makhluk sosial, makhluk bermasyarakat. Jangan kita ngerasa hebat sendiri, pintar sendiri, kaya sendiri, apa nanti mati berangkat sendiri. Kagak, semuanya kita perlu bantuan orang. Hidup indah adanya orang lain. Buktinya malam ini kita buktiin. Saya ngomong begini di panggung, kenapa? Karena ada ibu bapak yang dengerin. Ibu bapak ngaduk ke panggung, kenapa? Karena ada yang didengerin. Kita saling perlu. Bukan berarti saya penceramah lebih hebat bapak dari ibu. Enggak. Walaupun saya ceramah 3 jam di sini, sampai subuh saya ceramah, cuman yang dengerin kagak ada. Paling kata marbot, itu usah udah lama begitu. Ngomong sendirian. Gak ada yang lebih hebat kok diantara kita. Kalau kita sama-sama kompak baru enak. 5 jari ini 5-5 nya kompak bersatu. Bisa mumpul, bisa nampar.

malam ini kita menatap wajah guru kita, almaru ma'aman ahabba. Kita dikumpulkan bersama guru-guru, orang yang kita cintai. Di dunia kita cinta sama guru, nanti di akhirat kumpul sama guru kita. Yang punya guru bakal kumpul sama gurunya, yang gak punya guru mau kumpul sama siapa di sana? Siapa yang menemenin? Gak ada yang nemenin guru yang pada sayang cinta sama kita. Di akhirat guru dipanggil sama malaikat, guru cepetan masuk surga, pintu surga mau ditutup. Tahan dulu malaikat, guru saya belum nyampe dari kudurenan. Belain guru, kata malaikat, udah kali ke surga duluan murid lu, dilihat ke surga sama guru, gak ada di surga. Guru protes dong, malaikat, mana guru saya? Kan dia ke surga duluan saya lihat gak ada di surga. Malaikat ngomong, guru mohon maaf, tempat cuma dua di sini. Kalau ke surga neraka, coba cek ke neraka kali. Dibela-belain sama guru, ya cek murinya ke neraka. Pas sampai depan pintu neraka itu guru, ada yang teriak dari dalam, guru! Dia kenal sama gurunya. Gurunya udah gak kenal. Udah pada angus. Lagi mana-mana. Guru penasaran, dikore-kore, dicoker-coker, dikenal. Lah, lu roh. Lu ngapa di sini roh? Lah, roh. Lu kan ngaji sama gua, roh. Kan disini ngaji guru, cuma pulang ngaji guru, saya ngomong-ngomongin guru. Ini luar biasa kok. Anawar ila wajhil alim ibadah. Mandang wajah orang alim ibadah. Mandangnya nih, bukan di jalanan, bukan di angkot, bukan di mall, tapi di majelis. Ayo kita ngaji kumpul di pengajian bu, berkah luar biasa. Orang yang ngaji kumpul di majelis salim, rajin banget ngajinya pak. Masuk dalam kubur ditanya sama malaikat, marun utak wa manabi utak wa makiblat uka. Manusia makin jawab-jawab. Malaikat ambil pegel nanya. Laporan sama malaikat, ya Rob, orang ini baru pindah dari dunia ke alam barzah. Saya tanya, gak jawab-jawab pertanyaan saya. Siapa yang lu tanya? Auto manusia orang padudena. Jangan, lihat lu periksa masih hidupnya itu orang. Diperiksa masih hidupnya. Ternyata pak bu, ini orang masih hidupnya. Ngajinya rajin banget. Cuma diajarin nama gurunya atau paham-paham. Tapi ngajinya rajin. Gurunya belum datang di dalam duluan. Temennya belum nyampe, dia nyampe. Speaker belum hidupin, dihidupin. Mek belum colok, dia colokin. Ambar belum ngebelan, dia ambil aja tuh ambar. Ngajinya udah tol banget. Cuma diajarin kagak paham-paham. Dipanggilin teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ini hari pengajian ibu-ibu. Rodia, Romelah. Kita pindah langsung ngaji sini kumpul. Majinya getol, rajin banget, cuma diajari kagak paham-paham. Orang yang model begitu kata Allah, malaikat lu jangan tanya. Orang yang begitu dapat dispensasi muktafar, keringanan dispensasi dari Allah, masuk dalam kubur, bebas pertanyaan kubur. Tiba gara-gara majinya getol tua. Dan terlalu udah mau jiping, lagi kubur, jidir, lagi sambil nyender, jiler, datang. Terusnya berkah luar biasa. Dan mudah-mudahan nih murid biar kelar ada hikmahnya, biar ada artinya, biar ada bekasnya. Majelis Taklim syiar, musola kita syiar, pengajian kita syiar. Amin. Ya Robbal Alamin. Dah 11 lewat dikit ya pok. Saya udah lampar banget. Belum ada itu. Doain saya biar gemuk. Biar gemuk. Biar sehat. Biar sehat pok. Iya. Yang kalau dibuka gamisnya sama tiang tenda tentunya. Memang begini nasibnya, namanya juga atlet. Saya juga ada yang atlet, antara tulang dan kulit. Senang banget ya. Ini aja barangkali gak bisa sampai mbak, mohon maaf banyak tawa ya pok, tapi jangan diambil tawanya, hikmah yang diambil ya. Memang begini lagu saya, jangan semuanya saya ya pok, selain panitia mau berani-beraninya mudah saya begini. Memang yang lagi PA-PA lagi, ini ada yang lumayan guru-guru kita semuanya biar pada sehat banyak umur, ilmunya berkah buat kita. Diberikan kekuatan kesabar dalam membimbing kita dan ilmu-ilmu beliau bermanfaat dunia dan akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Surat al-ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin.